Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah pada jilid yang keempat, ya, Al-Juz'ur Rabi'u, jilid yang keempat, masih melanjutkan pada dari kesempatan yang sebelumnya, yakni pada pelajaran yang ke-9, ya, Ad-Darsut Tasi'u, pelajaran yang ke-9. Sudah beberapa tamrin atau tamarin yang dibahas pada kesempatan yang sebelumnya kemarin. Sekarang melanjutkan pembahasan tamrin yang berikutnya, yakni tamrin atau latihan yang sekarang yang ke-8, ya. Saminan yang ke-8 pada halaman 82. Disebutkan kemarin dalam hiwar satu ayat. Ini nukilan, ya, dari ayat tersebut. Wa'id qala Ibrahimu. Nah, kalau diperhatikan dalam terjemahan yang ada dalam mushaf, apa biasanya diartikan, diterjemahkan, ingatlah, atau dan ingatlah, atau ingatlah, ya. Jadi di situ ada kata-kata ingatlah, ya, mungkin nanti bisa dicek dalam mushaf yang ada terjemahannya, ya. Ingatlah, iqala Ibrahimu, ketika Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, nah di situ tadi ada kata-kata yang tidak terucap, tetapi ada dalam makna. Ya. Nah, di sini disebutkan huna iz maf'ulun bihi. Ya, di sini, yakni dalam ayat ini, iz, ya, lafaz iz atau kata iz maf'ulun bihi adalah maf'ul bih. Di iz ini isim yang menunjukkan pada zaman madin, ya, jadi isim ini menunjukkan waktu yang lampau, ya. Iz, ya, tatkala, ya, dahulu. Jadi kalau diuraikan, ya, terjemahannya kira-kira semacam itu. Dahulu tatkala Ibrahim berkata, ya. Jadi, iz ini isim yang menunjukkan waktu lampau, zaman madin. Ya, umumnya, ya, pada umumnya, iz ini kedudukannya dalam kalimat dia sebagai zaraf, ya, sebagai zaraf. Tapi di sini, ya, dalam ayat ini, iz ini sebagai maf'ul bih, ya, maf'ulun bihi, maf'ul bih. Nah, kalau id itu sebagai maf'ul bih, tentu apa? Tentu akan ada fi'ilnya. Karena maf'ul bih itu terkait dengan fi'il. Lalu fi'ilnya mana? Li fi'lin mahdhufin. Dijelaskan di sini, li fi'lin mahdhufin. Untuk fi'il yang mahdhuf, yang dihilangkan. Mahdhuf itu dihilangkan. Dihilangkan apanya? Dihilangkan lafadznya. Dihilangkan secara lafadz. Jadi lafadznya, ucapannya, atau katanya, kata atau sesuatu yang lafadz fi'il itu dihilangkan. Jadi yang dihilangkan lafadznya. Adapun secara makna, secara apa, pemahaman atau yang ada dalam benak pikiran tetap ada. Jadi ada dalam makna, ada dalam pemahaman, ya, sesuai dengan konteks kalimatnya atau ayatnya, tetapi itu tidak terucap. Ini di sini disebutkan takdiruhu, takdirnya, takdir dari fi'il yang dihilangkan apa? Uzkuru, ingatlah oleh kalian. Ya ingatlah. Ini. Jadi takdirnya atau asalnya kalimatnya uzkuru izqala ibrahimu. Ingatlah oleh kalian ketika dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata. Jadi maknanya semacam itu. Kandungan maknanya semacam itu. Sehingga tadi kalau nanti dilihat pada mushaf terjemah akan ditulis dalam kurung ingatlah. Ini itu ya. Ingatlah itu dalam kurung. Itu takdirnya, takdir dari fi'il yang dihilangkan. Ya, kemudian izqala Ibrahimu, ya, diartikan tadi Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika ya, tatkala atau ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata demikian-demikian. Ini. Jadi dan yang semacam ini fi'il yang dihilangkan ataupun suatu kata atau mungkin isim itu dihilangkan ya, mahzuf itu biasa dalam bahasa Arab dalam ucapan orang Arab ya, atau mungkin juga dalam bahasa kita sehari-hari ya, sering ya, mungkin kita tidak menyadari tapi dalam komunikasi sehari-hari yang semacam itu sebenarnya apa terbiasa lumrah ya, dalam bahasa apapun itu biasa. Lalu tadi untuk mengetahuinya ya dilihat dari konteks kalimatnya, dari siyaqul kalam, dari qarinah-qarinah yang ada, keterkaitan ucapan itu dengan apa, dengan siapa, bagaimana dan seterusnya ya. Dari situ akan bisa diketahui, oh ucapan ini maknanya demikian, ucapan ini terkait dengan ini, terkait dengan itu, terkait dengan fulan, terkait dengan apa ya, sehingga ketika seseorang mengucapkan satu kata kelihatannya hanya satu kata, tetapi bisa difahami maksud dari satu kata ini. Karena tadi ada keterkaitan dengan hal-hal yang lain tadi. Mungkin terkait dengan ucapan sebelumnya, mungkin terkait dengan situasi yang ada, dan seterusnya. Ini ya. Dalam berbahasa semacam itu, hal yang biasa. Demikian pula dalam bahasa Arab. Ya. Ini. Seperti ini salah satu contohnya. Ya. Ini. Jadi, di sini, if... Ini kedudukannya sebagai maf'ul bih dan karena if ini termasuk apa dia mabni isim ini mabni pada sukun if ya. Artinya dia tidak mu'rab ya, ketika dia menjadi maf'ul bih tidak kemudian dia mansub dengan tanda nasab fathah pada huruf akhir menjadi idan misalnya tidak demikian dia mabni pada sukun if ini hanya saja tadi kedudukannya dalam kalimat ini, dalam ayat ini, dia sebagai maf'ul bih untuk fi'il yang dihilangkan. Takdirnya uzkuru. Ini. Berikutnya, tasian yang ke-9. Mauta jam'u mayyitin. Ya, lafaz mauta, isim ini. Ya, ini ya, mauta, ini adalah bentuk jamak dari mayyitun. Ya, mayyitun, ini mufrad. Yang mati. Jamaknya mauta. Ini. Wa huwa ala wazni fa'la. Dan dia mengikuti wazan fa'la. Dia berwazan fa'la. Jadi mauta ini wazannya fa'la. Yakni apa? Ghairu munawwanin. Li'annahu mamnu'an minas sarfi. Jadi fa'la ini tidak ditanwin. Bukan fa'lan. Tapi fa'la. Ya, tidak bisa tanwin. Ya, li'annahu mamnu'un minas sarfi. Karena dia mamnu'un minas sarf. Dia terhalang dari sarf. Tidak bisa tanwin. Ya, tidak bisa kasrah. Ini. Okay. Dan perhatikan di sini. Wazannya fa'la. Jadi alif yang ada di akhir. Itu adalah tambahan. Ya, bukan huruf asli. Ya. Jadi dari mayyitun tadi menjadi mauta. Jadi alif yang ada di akhir adalah tambahan. Nah, yang semacam ini, dia menjadi mamnu' minas sarf. Tidak bisa tanwin. Ya. Seperti bushra. Ya. Kemudian hubla. Ya. Yang semacam itu ya. Pada isim maqsur. Ya. Yang alif akhirnya itu tambahan. Ya. Bukan huruf asli. Maka dia termasuk mamnu' minas sarf. Ya. Beda dengan misalnya hudan, al-huda dengan alif lam al-huda, ya tulisannya bisa ya al-huda dengan alif maksurah yang ada di akhir al-huda. Ketika tidak ada alif lam menjadi hudan, ya dengan tanwin. Ya, kenapa? Karena alif yang ada di akhir itu huruf asli, bukan tambahan. Itu nanti bisa diperhatikan, mungkin bisa dipelajari lebih dalam dalam ilmu sharaf, ya insyaallah dalam tasrif ini. Nah di sini kemudian berikutnya, hati jam'al asma'il atiyati ala wazni fa'la, berikan datangkan jama' isim-isim berikut yang berwazan fa'la. Ini isim-isim yang lain yang wazan jama'nya adalah fa'la. Maridun, orang yang sakit, jamaknya marwa. Jadi marwa itu jamak, maknanya ya orang-orang yang sakit. Gitu ya. Qatilun, yang terbunuh, jamaknya qatla. Ya, qatla. Ini. Orang-orang yang terbunuh. Jamak ya. Jarihun, orang yang terluka. Satu orang ya, jarihun, satu orang atau seorang yang terluka, jamaknya jarha. Ya, banyak orang. Ya. Orang-orang yang terluka ini. Kemudian asirun, apa? Asra. Ya. Asra. Ya. Asirun, ya, tawanan. Asra berarti para tawanan. Oh, dan sari'un, apa? Pergelimpangan, ya, mati pergelimpangan. Oke, jamaknya sar'a, ya. Sar'a ini. Kemudian ahmaqu, ya. Ahmaqu. Jamaknya hamqa. Ya, ahmaq, ya. Dengan qaf ahmaqu, ahmaq dumu, ya pandir, ya jamaknya hamqa ini. apa tadi, sari'un itu maknanya majnun, yang gila, ya. Ya. Sorry on yang gila ya. Atau juga mungkin dalam ayat. Ya, kalau dalam ayat di surah apa tadi? Itu maknanya mati berkelimpangan. Oke ya. Jadi sesuaikan dengan siyaqul kalamnya. Ya. Ada beberapa makna di sana, nanti bisa dilihat pada kamus, di antaranya al-majnun, majnun ya, gila. Atau tadi mati berkelimpangan tadi. Ya. Itu ya, ini beberapa isim yang bentuk jamaknya berwazan fa'la. Nah, berikutnya ya, untuk sebelumnya perhatikan untuk yang mufrad maridun, qatilun, jarihun, asirun, sari'un, kemudian tadi mayyitun, ya, itu ya, mufradnya wazannya sama ya, fa'ilun, ya, dan jamaknya juga sama fa'la. Adapun ahmaqu, ya, untuk satu isim di sini yang disebutkan di sini, ahmaqu ini bentuk mufradnya berbeda. Wazannya berbeda, ahmaqu. Dia wazannya af'alu, bukan fa'ilun. Ya, berbeda dengan maridun, qatilun, dan seterusnya. Tetapi bentuk jamaknya sama, fa'la. Jadi hamqa, seperti itu. Jadi, ya bisa jadi bentuk mufrad yang sama, itu jamaknya sama. Bisa jadi bentuk mufrad yang berbeda, jamaknya sama. Atau bentuk mufrad yang sama pun kadang nanti jamaknya juga bisa berbeda. Ya, jadi sesuai dengan nanti keadaannya, ini juga bisa dipelajari lebih lanjut, lebih mendalam dalam ilmu sharaf atau ilmu tasrif, insyaallah. Berikutnya, asyara yang ke-10. Ya, Rabbi arini. Ya. Rabbi arini. Apa maknanya di sini? Wahai Rabbku. Ya. Ini nukilan dari ayat yang kemarin ya. Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya. Ya, di sini Rabbi arini. Wahai Rabbku. Jadi Rabbi di sini maknanya adalah wahai Rabbku. Jadi mengucapkan kalimat ini kepada Allah, kepada Rabb, ya, memanggil, menyeru Rabb yang disandarkan atau dinisbahkan pada diri sendiri, artinya diidofahkan pada mutakallim, pada orang yang berbicara, wahai Rabbku, itu ya. Ini hari ini perlihatkan kepadaku. Nah di sini pembahasannya di sini pada lafaz Rabbi. Kenapa Rabbi itu bisa diartikan dengan wahai Rabbku? Mana yang menunjukkan wahai? Makna wahai. Makna apa? Nida, panggilan, seruan. Dan juga mana yang menunjukkan untuk mutakallim? Wahai Rabbku. Ku, aku. Ya, atau mutakallim, mana? Sekilas lafaznya hanya Rabbi. Rabb itu Rabb. Tuhan. Ya, pencipta, ya. Pemelihara, pengatur. Lalu bagaimana? Nah, di sini dijelaskan huna rabbi asluhu ya rabbi. Nah, di sini lafaz rabbi asalnya adalah ya rabbi. Wahai Rabbku. Nah, ini tampak ya ini harfun nida. Ya adalah harfun nida, huruf untuk nida, untuk panggilan, untuk memanggil, untuk menyeru. Wahai, hai. Itu ya. Kemudian Rabbi, Rab, lafaz Rab diidofahkan pada dhamir ya mutakallim. Rabbi, Rabbku, Rab saya. Jadi ya Rabbi artinya apa? Wahai Rabbku. Ini adalah aslinya. Asalnya demikian. Ya Rabbi. Nah kemudian kenapa bisa menjadi Rabbi? Maka di sini dijelaskan. Hudhifa minhu harfun nida'i. Dihilangkan darinya harfun nida, huruf nida. Huruf nida, yakni lafad ya, ini dihilangkan. Wa ya'ul mutakallimi, dan ya mutakallim. Ya mutakallim juga dihilangkan. Jadi ada dua kata yang dihilangkan, yaitu harfun nida dan ya mutakallim. Jadi ya itu dihilangkan. Lafaz ya harfun nida dihilangkan, dan ya mutakallim, ya dhamir ya mutakallim pada rabbi itu dihilangkan sehingga menjadi rabbi. Ya rabbi menjadi rabbi. Ya, ada dua kata yang dihilangkan, harfun nida, huruf nida, dan ya mutakallim. Ya. Hadza misalun lil munada al mudhafi ila ya al mutakallimi. Ini adalah satu contoh untuk munada yang idhofah pada ya mutakallim. Munada ya, yang diseru, yang dipanggil, yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Jadi boleh ataupun bahkan untuk lafaz ini seringkali malah demikian. Apa? Huruf nida dan ya mutakallim itu dihilangkan. Ini yang paling sering digunakan. Perhatikan dalam ayat, dalam hadis, ketika seseorang atau mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah tersebut, atau mungkin para anbiya yang lainnya juga demikian, atau doa secara umum, ya, nanti akan ditunjukkan di situ lafaznya apa? Rabbi, Rabbi zidni alma, Rabbi habli minas salihin, Rabbi arini kaifa tuhil mauta, Rabbi ighfirli. Rabbi, lafaznya Rabbi dengan menghilangkan huruf nida dan menghilangkan ya mutakallim. Ya, jarang sekali ya, digunakan dengan lafaz yang aslinya ya Rabbi, itu malah jarang ya, atau sedikit. Yang banyak yang sering apa? Dengan menghilangkan huruf nida dan menghilangkan ya mutakallim. Ini ya. Ini. Ini satu contoh untuk munada mudhaf, yang mudhaf yang diidhafahkan pada ya mutakallim. Ini. Dan perhatikan tadi untuk memaknainya bagaimana? Ya memaknainya dengan makna aklinya, bukan sekedar rob itu saja. Ketika diucapkan Rabbi, berarti maknanya apa? Wahai Rabbku. Ya. Kenapa? Karena tadi yang dihilangkan adalah lafadznya. Sekali lagi, yang dihilangkan adalah lafadznya. Huruf nidaknya, lafadznya dihilangkan. Bomir ia mutakalim, lafadznya dihilangkan. Kata-kata itu dihilangkan secara lafadznya. Adapun secara makna, secara pemahaman yang ada dalam benak pikiran itu tetap ada. Artinya ini tetap ucapan. Ya, munada yang idhofah pada ya mutakallim, jadi memanggil, menyeru, ya, pada rob, rob yang diidhofahkan, disandarkan pada diri sendiri, wahai robku, wahai robku, begitu. Secara makna demikian. Jadi secara makna apa? Itu tetap ada. Ya, artinya ini tetap suatu lafadz yang merupakan munada. Yang idhofah pada ya mutakallim. Jadi bukan berarti nanti terjemahannya ketika mungkin seseorang berdoa Rabbi, kemudian diterjemahkan Rabb, Tuhan, itu saja. Tidak. Tetapi di situ terkandung makna apa? Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, semacam itu. Ya. Ingat ya, penghilangan ya itu lafzan secara lafaz. Ya. Seperti tadi ya. Ya, mahdzuf nih, ada takdirnya ya, semacam itu ya. Ini berikutnya, pada halaman berikutnya dijelaskan ya juzu fi riyaihi khamsatu aujuhin. Nah, terkait dengan munada yang idhofah pada ya mutakallim ini ya, ada 5 keadaan, 5 sisi terkait dengan ya mutakallimnya. Ya juzu fi riyaihi khamsatu aujuhin, jadi boleh pada ya-nya ya mutakallim yang menjadi mudhaf ilaih pada munada ini tadi itu khamsatu aujuhin, 5 sisi. Ini terkait dengan ya mutakallimnya. Kalau terkait dengan huruf nidanya, yaitu boleh dihilangkan, boleh tidak. Ya, untuk terkait dengan harfun nida yaitu lafaz ya, itu hanya ada dua keadaan, boleh dihilangkan, boleh tidak. Tapi untuk Rabbi seperti tadi, seringkali huruf nida itu dihilangkan. Ya. Adapun terkait dengan ya mutakallim, ini ada 5 keadaan, ada 5 sisi. Wahia yakni al-awwalu yang pertama, hadfuha ma'a baqa'il kasrati. Hadfuha ma'a baqa'il kasrati. Menghilangkannya, menghilangkan ya mutakallim bersama dengan baqa'il kasrah, dengan tetapnya kasrah. Kasrah yang sebelum ya mutakalim, harakat kasrah yang sebelum bomir ya mutakalim itu tetap ada, tetap kasrah. Adapun ya mutakalimnya dihilangkan. Nahu contoh, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku. Nah di sini untuk pembahasan ini huruf nidanya masih tetap ada ya, supaya tidak membingungkan. Di sini harfu nidanya tetap ada. Artinya pembahasan di sini terkait dengan ya mutakalimnya. Dan itu tadi tidak, apa istilahnya, tidak satu paket antara harfu nida dengan ya mutakalim itu tidak harus. Artinya tidak harus yang satu hilang, yang lainnya juga hilang, tidak harus demikian. Boleh menghilangkan salah satunya, huruf nidanya atau ya mutakalimnya, dan boleh menghilangkan semuanya, ataupun boleh tidak menghilangkan salah satunya ataupun semuanya. Adapun dalam pembahasan ini, karena di sini pembahasannya terkait dengan ya mutakallim, maka untuk apa biar jelas, biar tidak rancu, tidak membingungkan, maka harfu nida itu tetap ada, tidak dihilangkan. Ya. Jadi supaya bisa fokus pada ya mutakallimnya. Nah, perhatikan di sini pada keadaan yang pertama tadi, ya mutakallim itu hilang, dihilangkan, adapun kasrah yang sebelumnya tetap ada. Nahwu contoh, ya Rabbi. Ya. Perhatikan, bandingkan dengan asalnya tadi, ya Rabbi. Ya. Ada ya mutakalim ya. Nah, ya-nya dihilangkan. Tetapi kasrah yang sebelumnya tetap ada. Ya Rabbi. Ini. Wahada huwal aksaru. Dan ini inilah dia ya, yang aksar yang paling banyak. Ya, yang paling banyak itu dengan menghilangkan ya mutakallim dengan tetap kasrah. Ya Rabbi. Ini. Dan tidak mengubah makna. Ya, secara makna tidak berubah. Tadi sudah dijelaskan ya. Karena penghilangan itu hanya pada lafadznya. Adapun secara makna tetap ada. Tetap sama. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali. Tetap sama. Maknanya sama. Misalkan seseorang berdoa, ya Rabbi, dengan ada ya mutakalim, ya maknanya apa? Wahai Rabku. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, dengan menghilangkan ya mutakalim, maknanya apa? Ya sama, wahai Rabku. Ya, jadi secara makna tidak ada perbedaan. Sama. Ya, secara umum demikian ya. Maknanya sama. Ini penggunaan yang terbanyak ini menghilangkan ya mutakalim dengan tetap kasrah. Artinya sebelum ya tadi di kasrah ya Rabbi. Atsaniyatu yang kedua. Atsani. Atau atsaniyatu. Alafu minkum. Tadi al-awalu hatfuha, ya, kemudian atsani isbatul ya'i sakinatan. Ya, isbatul ya'i sakinatan. Jadi menetapkan ya sakinah dalam keadaan sukun. Jadi ya-nya tetap ada, tidak dihilangkan, tapi dia sukun. Nahu, ya Rabbi. Ya, seperti asalnya tadi, ya Rabbi. Hada dunal awali fil kasrati. Ini di bawah yang pertama tadi dalam hal kasrah, dalam hal banyaknya, banyaknya penggunaan. Jadi yang paling banyak digunakan tadi menghilangkan ya mutakalim dengan tetap kasrah, ya, huruf sebelumnya tadi. Kemudian urutan yang kedua setelah itu ada apa? Dengan tetap dengan menetapkan ya, artinya ya-nya tetap ada, tidak dihilangkan dengan dalam keadaan ya itu sukun. Ini seperti ini tadi ya Rabbi, ini urutan yang kedua dalam hal banyaknya penggunaan ya. Asalisu yang ketiga isbatul ya'i maftuhatan. Ya, isbatul ya'i maftuhatan. Jadi menetapkan ya maftuhatan. Ya, dalam keadaan di fathah. Ya-nya tetap ada. Ya mutakalim ada, tidak dihilangkan lafadznya, tetapi dia dalam keadaan di fathah, ya, berharakat fathah. Nahu, contoh, ya Rabbiya, ya Rabbiya. Ingat atau perhatikan bahwasanya dhamir ya mutakalim itu ada dua keadaan. Ya, dhamir ya mutakalim secara asal, pada asalnya sendiri memang dia ada dua lafadz. Ya, jadi ya mutakalim itu sukun, dan ya mutakalim itu berharokat fathah. Dua-duanya boleh. Dua-duanya benar. Ya. Hukum asalnya apa? Memilih salah satu. Boleh ya mutakalim itu sukun. Boleh memilih ya mutakalim yang fathah. Ini. Itu hukum asalnya ya. Ini. Seperti misalkan, hadza kitabi. Ini buku saya. Di situ ya mutakalimnya sukun. Ya. Boleh pula mengatakan hadza kitabiyya dengan ya mutakalim yang fathah. Ini juga boleh. Ini kitabku, ini buku saya, sama artinya. Jadi memang pada asalnya dhamir ya mutakalim itu sukun dan fathah atau fathah. Ini. Seperti di sini, kalau yang kedua tadi, ya mutakalim tetap ada dalam keadaan yang sukun. Kemudian yang ketiga, ya mutakalim itu tetap ada dalam keadaan dia fathah, berharakat fathah. Ya Rabbi ya. Afwan. Ini afwan. Ya Rabbi ya. Ini. Ini keadaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u. Qalbul ya'i alifan. Qalbul ya'i alifan. Mengganti, mengubah ya itu menjadi alif. Ya mutakalim. Ya, dhamir ya mutakalim diubah atau diganti menjadi alif. Ya, nahwu contoh. Ya Rabba. Nah, ketika diubah menjadi alif, tentunya sebelum alif ya harus harus fathah. Ya Robba ini. Karena tidak bisa, kalau sebelum alif kasrah tidak bisa, dalam bahasa Arab tidak bisa. Ya Robbi, bagaimana? Karena alif itu selalu di apa? Dikaitkan dengan fathah. Sebelum alif itu selalu fathah, harus. Tidak bisa kasrah, tidak bisa dhammah. Sehingga ketika ya itu diganti, diubah menjadi alif, ya otomatis yang sebelum alif ya menjadi fathah. Sehingga tadi menjadi, lafadznya menjadi ya Robba. Secara arti tetap sama ya, ya Robbi, ya Robba, wahai Robku, sama. Waqad talhaquha ha'usakti indal waqfi. Waqad talhaquha ha'usakti indal waqfi. Dan terkadang menyertainya apa hak sakat. Jadi terkadang untuk lafadz ini yang ya mutakallim ini diganti menjadi alif, itu dia disertai, diikuti oleh hak sakat indal waqfi, ketika waqaf, ketika berhenti, artinya ucapannya berhenti, tidak dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang seterusnya tidak, ketika berhenti. Maka ini terkadang ditambahkan atau disertai dengan hak sakat. Nahwu, contohnya ya Robba, ya Robba, artinya ketika mengucapkan seperti ini ya berhenti, ya Robba, wahai Robku, ya sudah berhenti seperti itu. Kenapa? Karena ini indal waqfi, ketika waqaf, ketika berhenti ucapannya berhenti, titik. Tapi kalau dia sesudah mengucapkan ini, dia ingin berdoa, memohon, meminta pada Allah, ya tidak ditambahkan hak sakat, tidak diserta dengan hak sakat. Ya. Misalkan, ya Robba ighfirli, wahai Robku, ampunilah aku. Ya di situ tidak boleh ditambahkan hak sakat. Ya Robba ighfirli, tidak boleh. Jadi apa? Ya Robba ighfirli, gitu. Karena hak sakat itu hanya pada waqaf, pada saat berhenti, berhenti berucap. Artinya kalau tidak berhenti ya tidak ditambahkan hak sakat. Ini yang keempat. Kemudian al-khamis, yang kelima, qalbul ya'i alifan. Jadi mengubah ya itu menjadi alif. Ini seperti yang keempat ya, mengubah ya mutakallim menjadi alif. Tetapi yang kelima ini ada kelanjutannya. Jadi dhamir ya mutakallim diubah, diganti menjadi alif. Kemudian wa hadfuha, dan menghilangkannya. Jadi apa? Ya mutakallim diganti menjadi alif, lalu menghilangkannya, menghilangkan alif tadi. Alif sebagai pengganti dari ya mutakallim dihilangkan, diganti terus dihilangkan. Kalau yang keempat tadi apa? Diganti itu saja, dari ya menjadi alif, ya Robbi menjadi ya Robba. Itu yang keempat tadi ya. Yang kelima apa? Ya-nya diganti menjadi alif, lalu alifnya dihilangkan. Walistighna'u 'anha bil fathati. Walistighna'u 'anha bil fathati, dan mencukupkan ya, dan mencukupkan dengannya atau darinya itu dengan fathah. Ya. Dan apa? Dia mencukupkan dengan fathah. Artinya cukup hanya dengan fathahnya saja. Jadi tadi ya, ketika ya diganti dengan alif, maka sebelum alif itu fathah. Ya, yang keempat tadi ya, keadaan atau sisi yang keempat. Lalu yang kelima, alifnya dihilangkan. Nah, ketika alif dihilangkan, lalu apa? Ya, fathahnya tadi cukup seperti itu. Artinya tidak usah fathahnya dikembalikan ke kasrah, atau mungkin diubah yang lain, tidak. Tetap dengan fathahnya, ketika alif dihilangkan. Dan fathah ini sudah mencukupi. Walistighna'u bil fathati, ya, mencukupkan ya hanya dengan fathah itu saja. Ya, itu sebagai apa? Penanda, sebagai tanda bahwasanya dia pada asalnya tadi idhofah pada ya mutakallim. Ya. Nahwu, contoh ya Robba, Jadi menjadi ya Rabba. Fathah. Ya, fathah itu sebagai tanda di situ ada alif yang dihilangkan dan alif itu aslinya adalah ya mutakalim tadi. Ya, ini. Jadi seperti ini ya. Secara makna ya sama ketika seseorang berdoa misalkan ya Rabba. Ya, maknanya apa? Wahai Rabbku. Wahai Rabbku. Sama. Jadi kelima keadaan ini secara makna sama. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi ya. Ya Rabba. Atau ketika saat waqaf ya Rabba. Kemudian ya Rabba. Sama semuanya. Wahai Rabbku. Ini ya. Kemudian ya jama'u hadhil aujuh. Ya, ya jama'u hadhil aujuh qauluna rabbi rabbi rabba rabba rabbia. Ya, mengumpulkan sisi-sisi ini, ya. Jadi mengumpulkan sisi-sisi ini, kelima sisi tersebut qauluna ucapan kita rabbi rabbi rabba. Rabba, Rabbia. Ini tidak urut ya, seperti lima sisi tadi ada yang ketiga dan keempat yang mungkin terbalik atau tertukar tempatnya. Ya tidak mengapa. Yang jelas kelima sisi tadi, kelima keadaan tadi itu terkumpul pada ucapan ini. Rabbi, Rabbi, Rabba, Rabba, Rabbia. Dan di sini apa harfu nidanya dihilangkan pada kumpulan lima keadaan ini ya, harfu nida dihilangkan. Kalau dari penjelasan yang satu persatu tadi harfu nida tetap disebutkan ya, ya Rabbi, ya Rabbi sampai ya Rabba ya, harfu nida masih disebutkan, masih apa tetap ada, tidak dihilangkan. Adapun yang ini yang terkumpul dalam ucapan ini harfu nidanya dihilangkan. Rabbi, Rabbi, Rabba, Rabba, Rabbia. Ini ya. Baik. Ini tentang munada mudhaf pada ya mutakallim, al munada al mudhaf ila ya il mutakallimi. Berikutnya 11 yang ke-11. Idza hum yastabsyirun. Ya. Dalam ayat yang disebutkan dalam dars kemarin disebutkan ini idza hum yastabsyirun ya. Mereka yastabsyirun merasa bangga senang ya. Idza kana jawabu syarti jumlatan ismiyatan wajaba iqtiranuhu bil fa'i kama alimta. Ini terkait dengan jawab syarat ya, karena ayat ini juga bisa dilihat kemarin ayatnya di surah Az-Zumar ayat yang ke-45 ya. Wa idza dzikrallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun. Ya. Qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzikral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Ini ya. Wa idza dzikral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Jadi di sini hum yastabsyirun itu sebagai jawab syarat. Ya, syaratnya idza dzukiral ladina min dunihi. Nah, di sini apa? Jawab syarat tersebut yakni hum yastabsyirun itu berupa jumlah ismiyah. Hum ini mubtada, yastabsyirun ini sebagai khobar. Ini jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Nah, sesuai yang sudah dipelajari sebelumnya pada beberapa pelajaran yang lampau, nanti bisa di murojaahlah kembali pada jilid 3 kalau tidak keliru ya, nanti bisa dilihat di sana. Apa jawab syarat ketika berubah jumlah ismiyah maka dia wajib bersambung dengan fa. Ya, wajib bersambung dengan fa. Ya. Ya. Kalau misalkan ini satu kalimat ya fahum yastabsyirun ya. Asalnya demikian. Kalau ini satu kalimat ya, bukan dari ayat misalkan, ini satu kalimat. Jadi ketika jawab syarat itu berupa sejumlah ismiyah, maka wajib menyambungkannya, menghubungkannya dengan fa, kama alimta, sebagaimana yang telah engkau ketahui. Ini. Kemudian apa? Wa yajuzu iqamatu idzal fujaiyati maqamal fa'i. Dan boleh menempatkan idza fujaiyah, tempat fa tersebut. Jadi idza fujaiyah ini boleh ditempatkan pada tempat fa. Jadi huruf fa yang menghubungkan antara jawab syarat dengan fi'il syarat atau dengan kalimat syarat itu boleh digantikan oleh idza fujaiyah. Jadi di sini idza hum yastabasyirun, idza di sini adalah idza al-fujaiyah. Ya, jadi idza yang menunjukkan makna apa? Fujaiyah. Apa? Tiba-tiba. Ya, semacam itu ya, tiba-tiba atau yang semacam itu. Nah, idza fujaiyah ini tadi boleh ya, boleh dia menempati tempatnya fa. Huruf fa yang merupakan huruf penghubung antara kalimat syarat dengan jawabnya ketika jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Ini contohnya, ini dalilnya ya. Baik. Nanti bisa dilihat ya tentang jawab syarat atau tentang fa yang menghubungkan antara kalimat syarat dengan jawabnya ya. Nah, ini. Berikutnya, tsaniya asyara yang ke-12. Dalam ayat disebutkan wa man yudlilillahu dan barang siapa yang Allah sesatkan ya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, Allah menyesatkannya ya, yudlil, apa di sini pada fi'il yudlil ya, ini adalah al-mudhari'ul majzumu. Pembahasan di sini tentang hal ini, al-mudhari'ul majzumu, fi'il mudhari' yang majzum bis sukuni dengan sukun ya, fi'il mudhari' yang majzum dengan sukun, artinya tanda jazmnya adalah sukun. Wal amru al-mabniyyu 'alaihi, dan fi'il amr yang mabni padanya, fi'il amr yang mabni pada sukun. Jadi fi'il mudhari' yang majzum dengan tanda sukun dan fi'il amr yang mabni pada sukun, mabni dengan sukun. Ya. Minal fi'il mudha'afi, dari fi'il mudha'af. Dari fi'il mudha'af. Apa fi'il mudha'af? Ya. Salah satu apa? Fi'il pada sulasi ya, yaitu fi'il pada fi'il sahih. Ada tiga macam di sana fi'il sahih, yaitu fi'il salim, kemudian mudha'af dan mahmuz. Ya, jadi fi'il mudha'af yang apa? Yani yang ada huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah. Ya, kalau itu tiga huruf ya untuk yang sulasi, ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama. Huruf kedua dan huruf ketiga sama. Itu ya pengertian fi'il mudha'af. Nanti bisa dimurajaah kembali pada jilid yang keberapa? Kedua. Ya. Kedua atau ketiga nanti bisa dilihat di sana ya, dicari kembali. Nah, untuk fi'il mudha'af ya, tadi mudhari' yang majzum dengan tanda sukun dan amr yang mabni dengan sukun dari fi'il mudha'af tersebut, ya juzu fihima al-idghamu wal faqqu. Boleh pada keduanya itu idgham dan faq. Idgham itu menggabungkan dua huruf yang sama pada ain kalimah dan pada lam kalimah, pada huruf ketiga dan huruf kedua, dua huruf yang sama digabungkan idgham ya. Kemudian al-faqqu dan faq memisahkan, dua huruf yang sama tadi dipisahkan, tidak digabungkan, terpisah. Jadi boleh idgham dan boleh pula faq, boleh digabungkan dan boleh dipisahkan, dua huruf yang sama pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Dari tadi fi'il mudha'af pada bentuk mudhari' majzum dengan sukun dan amr yang mabni dengan sukun. Nahwu contoh lam yashudda lam yashudda ini fi'il mudhari' majzum dengan sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Loh, di sini kok fathah? Ya, fathah di situ karena dia menggantikan sukun, aslinya adalah sukun. Lam yashudd, ya, kalau aslinya kan lam yashudd. Nah, di situ dal tasdid, ya, berarti kan dua huruf. Tasdid itu menunjukkan apa? Dua huruf. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Nah, tetapi kalau dia tetap dengan sukun sebagai tanda jazmnya, maka akan ada dua huruf yang sukun. Ya syudd, dal pertama sukun, dal kedua sukun. Yang semacam ini dalam bahasa Arab kan tidak bisa, tidak boleh dua huruf sukun bertemu. Ya, secara umum ya, secara asal, pada umumnya demikian. Tidak boleh, tidak bisa dua huruf yang berurutan, ya, kedua-duanya sukun. Lam yashudd, dal pertama sukun, dal kedua juga sukun. Sukun pada, sukun yang ada pada huruf dal kedua itu sebagai tanda jazmnya. Karena di sini didahului oleh lam. Lam yashudd. Nah, ini tidak bisa. Lalu bagaimana supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun? Nah, di sini hurufnya huruf sahih semua. Huruf dal, huruf sahih semua. Tidak bisa diubah, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diganti. Lalu, apa solusinya? Bagaimana? Solusinya apa? Supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun? Ya tadi, sukun yang kedua, yang itu menjadi tanda jazmnya, itu diganti menjadi fathah. Tujuannya apa? Supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Jadi penggantian dari sukun menjadi fathah pada huruf dal yang kedua, pada contoh ini ya, itu tujuannya untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Jadi itu bukan tanda i'rab. Fathah pada ucapan ini, itu bukan tanda i'rab, bukan tanda jazm. Lalu tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya adalah sukun. Sukun muqaddar. Sukun yang ditakdirkan. Ya sukun, tetap sukun. Tetapi dia tidak bisa tampak. Tidak bisa muncul. Terhalang. Kenapa? Karena huruf sebelumnya juga sukun. Tidak bisa bertemu dua huruf yang sukun. Sehingga sukunnya muqaddar ditakdirkan. Digantikan dengan fathah. Lam yashudda. Nanti kalau dalam meng-i'rab bagaimana? Ya ini fi'il mudhari' majzum bisukun atau alamatu jazmihi alamatu jazmihi as-sukun al-muqaddar atau sukun muqaddar, sukun yang ditakdirkan. Bukan fathah. Ingat ya. Jadi perhatikan antara tanda i'rab dengan penggantian harakat karena menghindari bertemunya dua huruf yang sukun itu berbeda. Ya, jangan disamakan. Wah, ini lam yashudda, ini jazm karena ada lam, lalu jazmnya, tanda jazmnya adalah fathah. Tidak, tidak demikian, itu keliru. Ya, apa tanda jazmnya? Sukun muqaddar, sukun yang ditakdirkan. Ya. Nah, kenapa di sini fathah? Karena supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun, maka sukun yang kedua, sukun yang menjadi tanda jazm itu diganti menjadi fathah. Tujuannya atau fungsinya, fungsinya apa? Untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Bukan sebagai tanda i'rab. Fathah itu bukan tanda i'rab, bukan tanda jazm. Ini ya. Baik. Nah, di sini, kembali ke sini ya. Di sini, lam yashudda. Ini idgham. Dua huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah idgham digabungkan dengan tasydid. Lam yashudda. Boleh, semacam itu. Semacam ini. Atau boleh pula dia dipisahkan menjadi lam yashdud. Ya, lam yashdud. Dipisahkan kedua huruf yang sama. Nah, kalau terpisah, nah di sini tampak jelas sukun sebagai tanda jazmnya. Lam yashdud. Huruf dal yang kedua, yang di akhir, itu sukun, ya, tidak berharakat, dia sukun. Ya, ini sebagai tanda jazmnya jelas tidak usah diganti dengan fathah. Kenapa? Karena tidak bertemu dua huruf yang sukun. Dal yang pertama itu berharakat. Di sini berharakat dhammah pada fi'il ini. Lam yashdud. Ya sudah, kalau tidak bertemu dua huruf yang sukun, maka tidak perlu diubah. Tetap dengan aslinya, asalnya. Dia majzum, ya, tanda jazmnya sukun. Sudah, itu sudah tepat. Ini ya. Jadi ketahui masing-masingnya mana itu tanda i'rab, ya, mana itu tanda jazm, ya. Kemudian keadaannya bagaimana, apakah bertemu dua huruf sukun atau tidak, ya, apakah bertemu dua huruf yang sukun ataukah tidak. Kalau bertemu, bagaimana hurufnya dilihat. Kalau hurufnya sahih semua seperti ini, berarti sukun yang kedua diganti dengan fathah. Tetapi kalau tidak bertemu, ya, tidak bertemu dua huruf yang sukun, maka ya sudah, tetap jazm tetap dengan sukun. Sukunnya sukun zahir, sukun yang tampak, jelas. Lam yashdud. Ini. Ya, itu ya, perhatikan masing-masingnya satu persatu. Pisahkan. Artinya tidak tidak satu paket atau tidak satu kesatuan, tidak. Masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Kapan ini i'rab? Apa ini masuk i'rab atau ini tidak? Ya, ataukah ini hanya tadi karena bertemu dua huruf yang sukun atau bagaimana? Ya. Jadi perhatikan masing-masingnya. Letakkan pada tempatnya masing-masing ya. Ini untuk fi'il mudhari' yang majzum dengan sukun. Kemudian untuk fi'il amr yang mabni dengan sukun. Contohnya, syudda, ini amrnya, syudda, penjelasannya seperti tadi ya. Jadi asalnya syudd, dua huruf yang sukun bertemu. Lalu sukun yang kedua diganti dengan fathah supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun ya, menjadi syudda. Ini huruf yang sama idgham, dal pertama masuk pada dal kedua, syudda. Atau dia fak terpisah, dipisahkan ya, menjadi ushdud ya, dal kedua, dal pertama dan dal kedua, atau huruf kedua dan huruf ketiga, huruf pada ain kalimah dan lam kalimah terpisah, tidak di idgham. Ini boleh, jadi boleh ini lam yashudda atau lam yashdud, atau dan juga boleh pula shudda atau ushdud. Ini wafid tanzili dalam Al-Quran, contohnya wahlul uqdatan min lisani, wahlul uqdatan min lisani, dan lepaskanlah uqdah ikatan atau apa kekakuan ya, dari lidahku. Ini ucapan Nabi Musa alaihi salam ya, yang terdapat dalam surah Thaha ayat yang ke-27 ya. Ini wahlul, ini uhlul, ini fi'il amr. Ya, mabni pada sukun. Yang di sini apa? Faq, ya, huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah terpisah. Ya, wahlil. Ya, boleh pula ya, mungkin dalam kalimat yang lain, dalam ucapan yang lain itu digabungkan menjadi apa? Hulla. Ya, wahulla. Boleh. Fi'il amr ya. Ini. Ini penjelasan pada tamrin ini ya. Yang berikutnya, salisa asyara yang ke-13, ma nau'u ma fi kama yatakallamu ahli Faransa, apa jenis ma dalam kalimat ini, kama yatakallamu ahli Faransa, sebagaimana penduduk Perancis itu berbicara. Ma di sini apa? Ma al-mastariyah, ya, ma mastariyah, hanya dia ditakwil dengan masternya. Apa? Kama yatakallamu ahli Faransa, takwilnya ka takallumi. Ka kasnya ya, huruf jar, kemudian ma yatakallamu ini ditakwil dengan masternya menjadi takallum ya. Jadi ka takallumi ahli Faransa, ketika diubah menjadi master, ahli di situ menjadi mudhaf ilaih dari master. Takallum ya, takallumi, ka takallumi ahli Faransa. Tetapi kalau itu dengan fi'il seperti ini, yatakallamu, maka lafaz ahlu menjadi fa'ilnya. Kama yatakallamu ahlu Faransa. Kalau diubah menjadi bentuk masdar, karena ma di situ masdariyah, menjadi apa tadi? Ka takallumi ahli Faransa. Itu ya. Masdar muawwal nanti dipelajari kembali, dimurajah kembali. Berikutnya, Rabi'a Asyar yang ke-14, ma mufradu al-juludu atau al-juludi, apa mufrad dari al-julud? Yani al-jildu, ya, kulit ya, al-jildu, kulit. Khamisa Asyar yang ke-15, uzkur baba kulli fi'lin mimma ya'ti. Uzkur baba kulli fi'lin mimma ya'ti. Sebutkan bab setiap fi'il berikut ini. Istansara, babnya apa? Istaf'ala. Ya, istansara, istaf'ala. Kemudian taqa'ara, ya, taqa'ara, babnya tafa'lala, ruba'i, mazid ya, tafa'lala. Ya, tafa'lala, taqa'ara. Ini yang ruba'i, mazid ya. Kemudian istabsyara, istabsyara, babnya istaf'ala, sama dengan istansara tadi ya, istaf'ala. Kemudian lana, lana ini sulasi, mujarad, mubaraknya yalinu, lana yalinu, berarti babnya apa? Fa'ala yaf'idu, fa'ala yaf'idu. Berikutnya, hadisah asyara yang ke-16, satu kalimat, contoh, yang disebutkan dalam dars kemarin dari hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, malam yughargir innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Apa yang di sini malam yughargir? Ai maknanya apa? Muddata adamil ghargharati. Muddata adamil ghargharati, selama tidak ada ghargara. Ghargarah itu ketika nyawa sampai di kerongkongan itu ya. Ini, jadi makna dari malam yughargir adalah muddata adami ghargarati. Jadi muddata selama waktu, periode atau masa, adami tidak ada atau ketiadaan ghargarah. Ya, tadi ya proses pencabutan ruh ya, ketika sampai pada kerongkongan atau tenggorokan itu ya. Ya, jadi ini malam yughargir selagi ruh tidak sampai pada tenggorokan. Ya, selama ruh tidak sampai pada tenggorokan gitu ya. Hadhihi ma al-masdariyatul adzarfiyatu. Ini adalah ma masdariyah dzarfiyah. Jadi ma dalam kalimat ini adalah masdariyah dzarfiyah. Artinya apa? Dia ditakwil dengan masdarnya karena dia masdariyah. Dan dzarfiyah dia terkait dengan dzaraf, menunjukkan makna dzaraf. Ya, tadi ditunjukkan pada lafaz apa? Muddata, pada masa, pada waktu. Ya, selama atau selagi, itu kan terkait dengan waktu, pada masa, pada saat. Ya, atau yang semacam itu. Ini ya. Jadi ini masdariyah dzarfiyah. Ya. Kalau yang seperti itu ya, kama yatakallamu ahlu Faransa, itu namanya hanya masdariyah saja, tidak terkait dengan zaraf, tidak dzarfiyah. Tapi kalau yang semacam ini, ma lam yughargir, ini adalah masdariyah dzarfiyah. Jadi ma masdariyah ada dua, ma masdariyah ada dua macam, ada yang terkait dengan zaraf, yaitu dzarfiyah, dan ada pula yang tidak terkait dengan zaraf, artinya ghairu dzarfiyah, atau cukup dikatakan masdariyah saja. Haka amsilatan ukhra, ambillah, perhatikan olehmu contoh-contoh yang lain untuk ini ma masdariyah dzarfiyah ya, ma al masdariyatu dzarfiyatu. Alhamzatu yang a, saya baqa al islamu ma baqiyal alimu, saya baqa al islamu ma baqiyal alim ya, ma baqiyal alimu. Islam itu tetap ada ya, Islam itu akan tetap ada selagi orang alim itu ada. Ma baqiyal alimu, selama pada saat alim, orang alim itu tetap ada. Ai muddata baqail alimi, selagi atau pada saat, pada waktu baqa'il alimi, tetap adanya alim, orang yang berilmu. Itu ya. Jadi ini maknanya ma baqiyal alim alimi, ma baqiyal alimi maknanya muddata baqa'il alimi. Jadi ini makna dari ma masdariyah dzarfiyah, muddata baqa'il alimi, atau tadi muddata adamil gharghati, ataupun yang semisal itu. Contoh yang berikutnya, al-ba'u yang B. Ati'uni ma'ata'atullaha wa rasulahu. Taatlah kalian kepadaku selama, selagi, pada waktu, pada saat. Ata'atullaha wa rasulahu. Aku mentaati Allah dan Rasulnya. Selama, selagi aku mentaati Allah dan Rasulnya. Hai, muddata ita'ati Allaha wa rasulahu. Yakni selama, muddah, itu selama, sepanjang, ya, pada waktu, pada masa, atau yang semacam itu. Jadi selama, selagi, ita'atillaha wa rasulahu, aku menta'ati Allah dan Rasulnya. Ita'atillaha wa rasulahu, atau ita'atillaha wa rasulahu. Ita'ati, ya, ya mutakallim, boleh sukun, boleh fathah, ya. Kalau sukun, ya, ita'atillaha wa rasulahu. Kalau fathah, ita'atiyallaha wa rasulahu. Berikutnya, al-jimu yang jim, yang ceh, ijlis fi hadha kursiyi, malam ya'ti sahibuhu. Ai muddata adami ityani sahibihi. Duduklah di kursi ini selama, selagi tidak ada atau tidak kedatangan pemiliknya. Malam ya'ti sahibuhu, yakni muddata adami ityani sahibihi. Selama, selagi tidak kedatangan pemiliknya atau pemiliknya tidak datang. Ya, duduklah di kursi ini selagi pemiliknya tidak datang. Itu. Ini ya, ini ma masdariyah adzarfiyah. Ini pembahasan tamarin pada pelajaran yang ke-9 ini dari juz yang ke-4 selesai dengan ini walhamdulillah. Kemudian pada halaman berikutnya bisa dilihat. Ya. Ini saya tambahan sebentar ya, sedikit. Pada halaman berikutnya masih masuk pada pelajaran ke-9 ya. Di sini ada satu bagan rangkuman atau ringkasan terkait dengan macam fi'il, jenis-jenis fi'il. Dilihat dari sisi apa? Hurufnya, jumlah hurufnya ataupun sifat hurufnya asli ataukah tambahan. Dan ini disusun dalam bentuk bagan semacam ini tujuannya supaya lebih mudah untuk bisa difahami, dimengerti tentang pembagian jenis-jenis fi'il tersebut. Bisa dilihat ya, bisa ya membaca bagan insyaallah. Jadi al-fi'lu fi'il terbagi menjadi dua macam, yakni ats-tsulatsiyyu tsulatsi, dan yang kedua adalah yang pertama ya, jenis yang pertama adalah tsulatsi ats-tsulatsiyyu, kemudian yang kedua ar-ruba'iyyu ruba'i. Kemudian masing-masingnya ya, untuk yang tsulatsi itu terbagi menjadi dua, dan yang ruba'i juga diurutkan atau disesuaikan dengan arah garisnya atau petunjuknya yang di bawah ya, itu juga nanti terbagi dua. Jadi masing-masingnya baik yang sulasi maupun yang rubai itu ada dua macam, yakni mujarrad dan mazid. Sulasi ada al-mujarradu mujarrad, dan juga ada al-mazidu mazid. Jadi ada as-sulasiyul mujarradu, sulasi mujarrad, dan ada as-sulasiyul mazidu, sulasi mazid. Nanti yang ruba'i juga demikian. Ar-ruba'iyu ada al-mujarradu dan al-mazidu. Ada ruba'i mujarrad dan ada ruba'i mazid. Untuk yang sulasi mujarrad, dijelaskan di situ, lahu sittatu abwabin. Dia mempunyai 6 bab. Ya, sulasi mujarrad ada 6 bab. Yang pertama, fa'ala yaf'ulu, contohnya kataba yaktubu. Yang kedua, fa'ala yaf'ilu, contohnya jalasa yajlisu. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu, contohnya dhahaba yadhabu. Yang keempat, fa'ila yaf'alu, contohnya sami'a yasma'u. Yang kelima, fa'ula yaf'ulu, contohnya kasura yaqsuru. Yang keenam, fa'ila yaf'ilu, contohnya waritha yarisu. Ini enam bab pada sulasi mujarrad. Kemudian yang sulasi mazid, lahu isna asyara baban. Lahu isna asyara baban. Dia mempunyai 12 bab. Sulasi mazid ini ada 12 bab. Terbagi menjadi 3 kelompok dari 12 bab ini. Yang pertama, ma zida fihi harfun wahidun. Jadi fi'il yang ditambahkan padanya satu huruf. Fi'il yang ditambahi satu huruf. Ini kelompok yang pertama. Yang ditambah satu huruf ada 3 macam. 3 bab. Yang pertama, fa'ala dengan mengulang ain kalimah. Contohnya, salama. Yang kedua, af'ala dengan menambahkan hamzah sebelum fa' kalimah. Contohnya, aslama. Yang ketiga, fa'ala dengan menambahkan alif setelah fa' kalimah. Contohnya, jahada. Jadi ada 3 bab, ini yang penambahan satu huruf. Kemudian kelompok yang kedua, mazida fihi harfani. Jadi fi'il yang ditambahkan padanya 2 huruf. Fi'il yang ditambahi 2 huruf. Ini ada 5 bab. Ya. Yang keempat, dari 12 bab, atau yang pertama pada mazid yang ditambahkan 2 huruf, yakni tafa'ala dengan penambahan ta' dan pengulangan ain kalimah, ya, menjadi tafa'ala. Contohnya, ta'allama. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, tafa'ala, yakni dengan penambahan ta' dan penambahan alif, ya, penambahan ta' sebelum fa' kalimah, dan penambahan alif setelah fa' kalimah. Contohnya, apa ini? Tanawala, ya, tanawala. Ya, kemudian yang keenam, bab yang keenam dari sulasi mazid, ya, secara keseluruhan. Di sini ditambahkan 2 huruf. Yang pertama penambahan hamzah dan penambahan nun, ya, penambahan hamzah wasal dan penambahan nun sebelum fa kalimah menjadi in fa'ala. Contohnya in kasara. Kemudian yang ke-7 berikutnya, ifta'ala, penambahan hamzah sebelum fa kalimah dan penambahan ta setelah fa kalimah. Contohnya istama'a. Yang ke-8, bab yang ke-8 dari sulasi mazid, yakni dengan penambahan 2 huruf, hamzah sebelum fa' kalimah, dan pengulangan lam kalimah. Menjadi bab if'alla. If'alla. Contohnya ihmarra. Kemudian kelompok yang ketiga dari sulasi mazid adalah ma zida fihi salah satu ahrufin. Yakni fi'il yang ditambahkan padanya 3 huruf. Ma zida fihi salah satu ahrufin. Ya, fi'il yang ditambahi 3 huruf. Yakni bab yang ke-9 dari sulasi mazid, istaf'ala. Jadi dengan penambahan hamzah, sin dan ta sebelum fa' kalimah, istaf'ala. Contohnya istaqbala. Bab yang ke-10, if'ala. Dengan penambahan hamzah, penambahan alif setelah ain kalimah, dan pengulangan lam kalimah. Contohnya ihmarra, if'ala. Kemudian bab yang ke-11, wazannya if'a'ala dengan penambahan hamzah, kemudian penambahan apa, wawu setelah ain kalimah dan pengulangan ain kalimah, if'a'ala. Ya, contohnya i'shawshaba. Dan bab yang ke-12, bab yang terakhir dari sulasi mazid, yang 12 bab, ya, dengan penambahan 3 huruf, yakni penambahan hamzah sebelum fa kalimah, penambahan wawu yang berulang. Jadi penambahan wawu itu satu tambahan, kemudian wawunya berulang. Jadi ada 2 tambahan. Menjadi if awwala. If awwala. Ya, contohnya ijlawwadha. Ijlawwadha. Ini 12 bab pada sulasi mazid. Ya, kemudian yang rubai tadi terbagi menjadi 2. Atau ada 2 macam. Yaitu rubai mujarrad dan rubai mazid. Untuk rubai mujarrad ada lahu babun wahidun. Dia mempunyai 1 bab, hanya ada 1 bab saja, yakni fa'lala. Ya, rubai mazid, rubai mujarrad, hanya ada 1 bab, yaitu fa'lala. Contohnya tarjama. Kemudian yang rubai mazid, lahu salah satu abwabin. Dia mempunyai 3 bab, Rubai Mazid ini mempunyai tiga bab, terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mazida fihi harfun wahidun, fi'il yang ditambahkan padanya satu huruf. Kelompok yang pertama dari Rubai Mazid ini ditambahkan satu huruf, yakni tafa'ala. Wazannya tafa'ala, jadi penambahan huruf ta' sebelum fa' kalimah. Ya, menjadi tafa'ala. Contohnya tamad mada, ya, tamad mada. Ini kemudian yang mazid, ma fi mazida fihi harfani, fi'il yang ditambahkan padanya dua huruf. Ya, ruba'i mazid dengan penambahan dua huruf. Ya, ada dua bab di sini. Yang pertama if'alalla, if'alalla, contohnya yutma'anna, yutma'anna, tambahannya apa? Yaitu hamzah sebelum fa' kalimah, hamzah sebelum fa' kalimah, dan penambahan lam kalimah yang berulang, lam kalimah yang kedua yang berulang, lam yang akhir, ya, huruf yang akhir itu berulang, itu penambahan yang kedua. If'alalla yutma'anna, gitu ya. Kemudian bab yang kedua, if'anlala, contohnya ihranjama, if'anlala, penambahannya yaitu hamzah sebelum fa' kalimah dan nun setelah ain kalimah. Ini ya, ini insya Allah semuanya sudah dibahas, mulai dari jilid yang kedua, ketiga, dan terakhir kemana keempat, dari yang sulasi mujarad dengan 6 babnya, kemudian sulasi mazid dengan 12 babnya, kemudian yang terakhir kemarin rubai mujarad dan rubai mazid, insya Allah semuanya sudah dibahas, dipelajari, mulai dari jilid yang kedua, ketiga, dan keempat dari kitab ini Durusul Lughah Al Arabiyyah. Di sini rangkuman, ya, ringkasan dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya. Ini sampai ini dulu untuk kesempatan kali ini. Mungkin banyak kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya, rahmah dari Allah Ta'ala semata-mata. Alafu minkum untuk kekurangannya. Subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.